Lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Wal harfu, apa artinya wal harfu? Dan huruf atau huruf ma la. Ma apa artinya? Apa? Maksudnya di sini adalah kata. Adapun huruf adalah kata yang la tidak yasluhu tepat masuk pas sesuai ma'ahu bersamanya dalilul ismi tanda isim wala dalilul fi'li dan juga bukan tanda fi'il. Artinya pengertian huruf adalah sebuah kata yang tidak tepat, tidak sesuai jika ditambahkan tanda isim atau tanda fi'il. Artinya ada sebuah kata tidak bisa dikasroh, tidak mungkin ditanwin, tidak bisa diberi al di depannya, sebelumnya tidak mungkin disandingkan dengan huruf jar, tidak mungkin disambung dengan qad, sin, saufa, dan ta ta'anith sakinah. Maka status dari kata tersebut adalah huruf. Jadi kalau misalkan ada sebuah kata kita temukan, kemudian ditanya ini isim, fi'il, atau huruf, langkah pertama adalah mencoba untuk melihat tanda-tanda isim. Kalau misalkan tidak ada tanda-tanda isim, masih kita pertimbang, bisakah kita tambahkan tanda isim? Kalau tidak bisa, berarti kemungkinan kedua fi'il. Kita lihat ada tanda-tanda fi'il? Tidak ada. Kalau tidak ada, apakah kemudian kita simpulkan huruf? Belum. Memang tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il. Ternyata bisa ditambahkan tanda fi'il. Berarti statusnya apa? Fi'il. Kalau tidak kita temukan tanda isim, tidak kita temukan tanda fi'il, juga tidak bisa ditambahkan tanda isim, tidak bisa ditambahkan tanda fi'il, baru kita hukumi sebagai huruf. Dan itu. Jadi ini sebuah surat Al-Ikhlas. Lumayan. Surat Al-Ikhlas kan ya? Rodok artinya bisa di apa dicicil ini. Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Sampun surat Al-Ikhlas. Jangan lupa peraturannya di tempat kita ini. Barangkali yang baru saja bergabung, Mas Sigit, kemudian Pak Dukuh, terus siapa lagi? Pak Warjio. Peraturan di tempat ini, tempat kita ngaji di sini, kalau misalkan tugas, pekerjaan rumah, ujian, latihan, dan yang semisalnya itu, tidak boleh dikerjakan sendiri-sendiri di sini. Harus dan wajib kerjasama. Enak kan? Enak. Itu satu. Yang kedua, di sini kalau ngerjakan tugas, PR, latihan, ujian, dan yang lainnya, tidak boleh seingatnya. Harus buka buku. Enak kan? Gitu Pak Dukuh ya? Karena kalau tidak digitu kan nanti dani protoli. Gitu Pak Marena, masih ingat ya peraturan kita ya? Masih. Tapi khusus di sini. Iya. Jangan diadopsi di pondok nanti. Wah, tidak mencerdaskan santri kalau kayak gitu. Kalau kita kan enggak, di sini tujuan kita bukan cari yang paling pinter, tapi tujuan kita adalah enggak? Ngaji, biar caranya gimana pada tetap semangat lagi ngaji, begitu akhirnya keputusannya. Jadi nanti kalau kita ngerjakan ini, monggo kerjasama, diskusi, kerja kelompok, dan memang buka buku, minimalnya buka Al-Quran, karena yang dibahas Al-Quran. Monggo, itu walaupun tingkat ujian akhir pun seperti itu Mas Sigit, Pak Duko, walaupun nanti ujian terakhir tetap open book itu, buka buku itu. Nilainya ya betul. Peraturan ketiga di sini nilainya tidak boleh kurang dari 95. Alhamdulillah selama kegiatan di sini berlangsung 2 tahun ini tidak pernah ada yang nilainya kurang dari 95. Jadi sesuai target dan program yang dicanangkan oleh panitia. Kan itu. Kalau di Cangaan memang rodok berat di sana ya. Yang di sana itu yang serius-serius pokoknya. Kudisa nulis di sana. Kalau di sini memang dia konsepnya memang yang penting ngaji kan itu. Alhamdulillah Pak Dukuh dari awal sampai akhir di sini enggak ada yang di bawah 95. Karena peraturannya begini, benar semua 100, salah sedikit 98, salah banyak sampai salah semua 95. Jadi contoh kasus, soal itu jumlahnya 10. Kok benar semua 10? Kita nilai 100. Soal 10, salahnya 1, salahnya 2, nilainya 98. Soal 10, salahnya 5, salahnya 6, salah 7, salah semua, tetap nilainya berapa? 95. Maka sejak dulu sampai sekarang dan akan datang, tidak ada yang nilainya di bawah 95. Yang tahu nilai sesungguhnya cuma yang garap dan yang ngoreksi. Saya saja enggak tahu nilai aslinya berapa. Ya, surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4 dihitung berapa jumlah isim, berapa jumlah fiil, berapa jumlah huruf. Waktunya 5 menit. Injury time-nya 3 menit enggak apa-apa. 744. Ya. 744. 744 isim fiil huruf 744. Itu rombongannya Pak Mareno, rombongannya Mas Ali? 846. Mas Rahmat? Sama, Mas Darsa? Sama. Rombongannya Pak Dek Amiran? Enggak, isim fiil huruf formatnya? Isim fiil huruf 846. Pak Mujadi? 846. Mas Marwan? 846. Pak Udin sama? Mas Heri? 846. Mas Siswanto? 846. Lek Marno? 846. Sama Masur sama? Pak Susanto? 846. Sebagai podo 846. Pak Amin? 846. Lek Kardi? 846. Oh ya sama berarti. Pak Yanto, Pak Warjo? 846. Mas Ambio? 846. Mas Tris? 846. Ah ini Mas Aris yang kayaknya. 845. Oh, 845. Agustus tahun 45 merdeka berarti. Yang lainnya merdekanya 46, kita 45 Mas Aris. 845. Mas Widi? Kalau dari usia selama ini 846. 846. Dari situ enggak deh. Oh, enggak ya. Yang ilmu selama ini aja. 846. Mas Aji? 846. Pak Saimin? 846. Pak Ali? Jumhur 845. Kayak mayoritas bangsa ini mayoritas Agustus 45. 846. Pak Mujiran sama Rafiq? 846. Pak Muhammad? Sama. Kita hitung. Jangan lupa isim siapa menghitung? Pak Udin? Fiil? Pak Arjo? Jangan salah hitung loh Pak Arjo. Sekarang udah pakai kacamata Pak Arjo ya. Hurufnya Abdul Mas'ud biasanya. Karena enggak ada yang ganti Mas Darsa. Jangan lupa isimnya Pak Udin, fiilnya Pak Arjo, hurufnya Mas Darsa. Kita baca secara ringkas saja. Kul fiil. Huwa isim. Dhamir ya. Allahu isim. Ahadun isim. Allahu isim. As-samadu isim. Lam huruf. Yalid fiil. Wa huruf. Lam huruf. Yulad fiil. Wa huruf. Lam huruf. Yakun fiil. La huruf. Hu isim. Kufuan isim. Ahadun isim. Berapa Pak Udin isimnya? 8. Karena tidak terpengaruh jumhur kan. Pak Arjo fiilnya? Kawan. Sekawan. Bener nih. Oh mantap kalau ini. Darsa? 6. Ya sudah, cukup insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.